Kau telah membuka pintu hatiku, kau ku impikan di setiap waktu. Renungan matamu menusuk kalbu, aku terpaku. Hanya dirimu yang aku harapkan, menjadi perangsang di masa depan. Sumpah dan janji kan ku katakan, hidup berjalan. ketambahan tinggal kenangan.